wes nasibe kutu koyo ngene. Handuwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring ngomong ani sengah. Kutu tak terima bojoku pancen kalah.